Doa gundah gulana. Setiap orang dalam menjalani kehidupannya sudah pasti akan mencicipi manis dan pahitnya kehidupan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, baik berupa nikmat agama ataupun nikmat duniawi semisal kesehatan, nikmat keluarga, harta dan lain sebagainya, tentu ini merupakan sebagian wujud manisnya dunia. Jika kondisinya demikian, setiap orang akan merasakan kebahagiaan, kemudahan dan kelapangan dalam hidupnya. Akan tetapi, berdasar hikmah dan ketetapannya, Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan berbagai bentuk musibah, kesulitan dan kesempitan serta hal-hal yang dibenci dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keadaan demikian, setiap orang akan merasa sedih, pedih, dan gundah gulana. Saat itu hidup terasa begitu pahit, ingin rasanya kesedihan, kepedihan, dan kegundah gulanaan tersebut segera berlalu dan diganti dengan kebahagiaan serta kelapangan. Walhamdulillah, sebagai agama yang sempurna, Islam telah membimbingkan doa yang patut dipanjatkan oleh setiap insan ketika sedang ditimpa kesedihan dan kegundah gulanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam beberapa hadisnya. Di antaranya, yang pertama, Allahumma inni abduka wa banu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya diri ini adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, dan anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Hukummu telah berjalan, dan keputusanmu merupakan keputusan yang adil. Aku memohon dengan seluruh nama-namamu yang engkau namai dirimu atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu atau telah engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu atau nama yang masih engkau simpan di sisimu. Jadikan Al-Quran sebagai penenteram jiwaku, cahaya hatiku, pelenyap duka dan laraku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian doa gundah gulana yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan, begitu juga dari kelemahan dan kemalasan, kekikiran sifat penakut, lilitan hutang dan penindasan. hadis riwayat Bukhari. Kemudian doa gundah gulana yang ketiga, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah, yang maha agung, maha penyantun. Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah, penguasa arsy yang agung. Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah, Rabb langit dan bumi, serta Rabb arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Selain doa-doa tersebut di atas, memperbanyak zikrullah juga merupakan suatu hal yang cukup ampuh dalam mengusir kesedihan dan kegundah gulanaan. Barakallahu fiikum.